sebayaku di tengah pesta. Ini hati dia, lincah gayanya menawan hatiku. Ku ingin menyapanya, tapi hatiku malu rasanya. Tuhan tolonglah, aku jatuh cinta padanya. Setiap malam terbayang wajahnya. Tuhan tolonglah, katakanlah pada dirinya, sungguh mati aku cinta dia. Di malam minggu ku pergi ke pesta, pesta meriah ulang tahun teman sebayaku. Di tengah pesta ku lihat si dia, lincah gayanya menawan hatiku. Ku ingin menyapanya, tapi hatiku malu rasanya. Tolonglah, aku jatuh cinta padanya. Setiap malam terbayang wajahnya. Tuhan tolonglah, katakanlah pada dirinya, sungguh mati aku cinta dia. Tuhan tolonglah, aku jatuh cinta padanya. Setiap malam terbayang wajahnya. Tuhan tolonglah, katakanlah pada dirinya, sungguh mati aku cinta dia. Tuhan tolonglah, aku jatuh cinta padanya. Setiap malam terbayang wajahnya. Tuhan tolonglah, katakanlah pada dirinya, sungguh mati aku cinta dia.